Abang. Jangan dikasih kenar, Abang. Abang. Bang Bulbul. Kecup adik, Bang. Kecup adik, Bang. Bang Bulbul. Kecupin adik dong, Bang. Bang Bulbul. Kecupin adik dong, Bang. Dikit lagi, Bang. Abang. Buka lagi ya kan. Abang. Makasih, Abang. Makasih loh, Bang Bulbul. Di kompo apa? Di kompo Abang. Bang Edo di kompo, Bang Edo di kompo, Bang Edo. Bang Thomas, yang enak di follow ya, Bang Thomasnya ya guys ya. Bang Bulbul di kompo Abang. Ayo Bang di kompo Bang. Bang Edo di kompo Bang Edo. Jangan lupa guys, Bang Edonya di follow guys. Bang Bulbulnya di follow juga ya guys ya. Bang Bulbul, yang enak Bang Bulbul. Dikit lagi ya, Bang. Dikit lagi, Bang.